السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. قال الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، إخواني sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Ankabut, yang di mana Allah menyatakan alif lam mim, ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Alif lam mim, kata Allah, apakah manusia menyangka, apakah manusia mengira mereka bisa menyatakan kami beriman sedang mereka tidak diuji oleh Allah? Maka di dalam ayat ini seolah-olah Allah Subhanahu wa taala memastikan dan menyatakan kepada kita ujian adalah suatu kepastian kepada manusia. Oleh karenanya Allah memberitakan pada ayat setelahnya, laqad fatannal ladzina min qablihim, kami telah uji manusia sebelum mereka. Wala ya'lamanna Allahu alladhina sadaku wala ya'lamanna al-kadhibin, sehingga Allah tahu siapa yang jujur di antara mereka dan siapa pula yang berdusta. Maka ini adalah suatu kepastian, barakallahu fikum. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surat Al-Insan bahwasanya Allah menciptakan kita untuk diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menyatakan, inna khalaqnal insan min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu samian basira. Sesungguhnya, kata Allah, kami ciptakan manusia dari air yang amsyaj, yaitu yang bercampur antara mani laki-laki dan perempuan, untuk kami menguji mereka, sehingga kami jadikan pendengaran dan penglihatan untuk mereka. Siapa di antara mereka yang mau melakukan perintah Allah? Siapa di antara mereka yang mendengarkan peringatan-peringatan? Maka ini adalah satu kepastian, barakallahu fikum, yang tentunya hendaknya kita semua bersabar. Hendaknya kita semua mau menerima kepastian tersebut. Karena kita semua adalah hamba Allah, makhluk yang harus merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang Allah perintahkan, atas apa yang ditetapkan oleh Allah dari ujian-ujian. Yang kemudian di antara ujian-ujian tersebut yang amat sangat banyak adalah kematian. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Mulk menyatakan bahwasanya kami, kata Allah, ciptakan al-hayat wal maut. Inna khalaqnal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kami ciptakan kematian dan juga kehidupan untuk menguji kalian, untuk menguji kalian. Kemudian siapa di antara kalian yang lebih baik di dalam beramal? Dikomentari oleh Al-Imam Al-Fudhail Ibn Iyadh rahimahullah, beliau menyatakan ahsanu amalan, kata beliau, aswabuhu wa akhlasuh, yang paling benar dan paling ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Tentunya, barakallahu fikum, ketika kita sadar bahwasannya kematian merupakan ujian yang pasti akan menimpa kita semua yang hidup, maka hendaknya kita bisa menerima kematian tersebut. Ikhwani hafizakumullah, di antara dalil yang menunjukkan kematian adalah bagian daripada musibah dan bala. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menyatakan in antum dharabtum fil ardi fa asabatkum musibatul maut. Ketika kalian melakukan perjalanan di muka bumi, kemudian kalian diuji dengan ujian, dengan musibah kematian. Allah sebut kematian sebagai musibah. Ayuhal ikhwah, rahimani wa rahimakumullah. Tentunya jiwa manusia ini ada masanya. Apapun yang hidup di dunia ini, baik itu binatang, baik itu manusia ataupun jin, atau bahkan bangunan, mobil, motor, semuanya ada masanya. Ma 'indakum yanfadhu wa ma 'indallahi baqin. Yang ada pada diri kalian di dunia ini akan hilang, akan sirna. Tidak ada yang kekal di dunia ini. Wa ma 'indallahi baqin. Dan apa yang ada di sisi Allah itulah yang kekal abadi. Ikhwani, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah pun memberitakan kepada kita bahwasanya setiap umat ini ada ajalnya. Likulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap umat ini ada ajalnya, ada masanya. Ketika sudah sampai waktunya, ketika sudah sampai ajalnya, tidak akan didahulukan, jangan khawatir. Dan tidak akan diakhirkan. Ketika sudah sampai masanya akan hancur, apapun itu jenisnya, baik manusia, baik itu jin, baik itu binatang dan seterusnya, akan hancur. Di dalam ayat yang lain Allah pun memberitakan kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam, Allah menyatakan innaka mayyitun, wahai Muhammad engkau akan mati, wa innahum mayyitun, dan mereka pun juga akan mati. Di dalam ayat yang lain pula Allah menjelaskan kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Barakallahu fikum. Maka dari itu barakallahu fik, kita tidak akan pernah bisa lari dari yang namanya al-maut. Dimanapun kita bersembunyi, kemanapun kita berobat, dokter yang paling pandai pun sedunia tidak akan mampu untuk mengakhirkan ajal kita. Ini yang harus kita tanamkan di dalam hati-hati kita. Penyakit apapun yang menimpa kita, baik itu wabah yang tersebar di tengah-tengah kita, ataupun penyakit jantung, penyakit ginjal, diabetes, atau yang lainnya dari penyakit-penyakit yang ada. Allah adalah muhyi wa mumit. Allah yang menghidupkan dan Allah pula yang akan mematikan kita. Kita lari pun tidak akan ada artinya lari dari kematian. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum, kata Allah. Katakan wahai Muhammad, sesungguhnya kematian yang kalian lari darinya, sesungguhnya hakikatnya kematian itu akan tetap mendatangimu. Sejauh mana kalian pergi, tetap akan didatangi oleh al-maut. Setinggi apapun tempat yang kita gapai, sedalam apapun tempat yang kita gali untuk lari dari malakul maut, ini adalah perkara yang muhal, perkara yang sia-sia. Aina ma takunu yudrikumul maut, kata Allah. Dimanapun kalian berada, kalian pasti akan bertemu dengan kematian. Walau kuntum fi burujin musyayyadah, walaupun kalian berada di gedung yang menjulang tinggi, kalian pasti akan menjumpainya. Dialah kematian, suatu kepastian yang akan menimpa setiap yang hidup, termasuk kita yang ada di masjid ini. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum min kulli dhanbin wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صفيه من خلقه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد بالله حق جهاده صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, telah kita ketahui pada khutbah yang pertama bahwasanya di antara ujian yang akan menimpa manusia ialah kepastian yang bernama al-maut atau kematian. Tentunya barakallahu fikum, Nabi kita alaihi salatu wassalam menjadikan ikthar min zikril maut, memperbanyak dari mengingat mati, merupakan perkara yang dimuliakan, merupakan fadilah. Hal ini sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam, sebagaimana di dalam hadis Anas dan yang lainnya yang dihasankan oleh Imam Al-Albani rahimahullah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengingatkan sahabatnya, "Akthiru dzikra hadimil ladzat," kata Rasulullah. Perbanyaklah kalian mengingat pemutus kenikmatan, yaitu kematian. Kematian adalah mufarik lil haya. Kematian adalah pemisah kehidupan. Kematian adalah yang memutuskan kenikmatan yang kita miliki. Maladzat dunia, syahwat dunia, baik itu anak, istri, keluarga, harta, tahta, kepemilikan, berapa banyak mobil yang kita miliki, berapa luas tanah yang kita punya, berapa rumah yang kita miliki, dan berapa orang yang kita urus ketika kita sebagai penguasa, sebagai pemimpin, maka kematian itulah yang akan memutuskan itu semua. Maka dari itu Rasulullah menyebutnya dengan hadimil ladzat, yang memutus kenikmatan. Kemudian Rasulullah melanjutkan, wa ma dzakarahu ahadun fi dhikin minal 'ish, tidaklah seseorang ketika mengingat kematian dalam keadaan dirinya sakit, dalam keadaan dirinya senang, dalam keadaan dirinya susah, dalam keadaan dirinya miskin, tidak mempunyai apa-apa, illa wasa'ah, kecuali dengan dia mengingat mati akan membuat dirinya lapang dada. Mengapa demikian? Karena kematian itu yang akan mengistirahatkan dia dari kepenatannya. Ketika dia sakit, hilang sakitnya. Ketika dia susah, miskin, akan hilang kemiskinannya. Ketika dia diberikan beban sedemikian banyak, akan hilang beban itu semua. Maka dari Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan illa wasa'ah, kecuali akan dilapangkan dadanya. Wala fi sa'atin, dan tidak pula seseorang ketika mengingat kematian dalam keadaan dirinya senang, dalam keadaan dirinya bergelimangan harta, dalam keadaan dirinya punya segalanya, illa wadhayyakahu alaih, kecuali dengan dia mengingat mati akan membuat dirinya sempit. Kenapa demikian? Karena dengan dia mengingatnya, dia akan sadar motor yang dia miliki akan berpisah dengannya, rumah yang dia tinggali akan dia tinggalkan selama-lamanya, mobil yang dia pakai setiap hari akan dia tinggalkan, uang yang ada di ATM-nya akan hilang. Ketika dia sadar dirinya akan meninggal, maka akan membuat dirinya sempit. Maka kita diperintahkan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam, sehingga kita menjadi orang yang wasat, orang yang tengah, senantiasa mengingat mati dan sadar bahwasannya kesusahan yang ada akan hilang, dan ketika kita mengingat mati pula, kesenangan yang kita miliki pun juga akan sirna. Ketika kita tahu barakallahu fikum, kematian merupakan pemutus kenikmatan. Mengingat kematian pun juga termasuk wiqayah, perlindungan diri kita dari perkara-perkara yang menyebabkan murkanya Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita, akan menjadi rem kita untuk melakukan perkara-perkara yang tidak diridhai Allah azza wa jal. Oleh karenanya Nabi kita alaihi salatu wassalam, sebagaimana dijelaskan di dalam hadis Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, pernah ditanya, ayyul mu'minina aqyas, orang yang beriman mana yang cerdik, yang pandai ya Rasulullah? Rasulullah menyatakan, aktsaruhum lil mauti dzikra wa lima ba'dahu isti'dadan. Mereka yang paling banyak mengingat kematian. Apakah cukup di situ? Tidak cukup. Dia setelah mengingatnya, dia mempersiapkan. Yang paling banyak mempersiapkan bertemu dengan hari yang akan menjadi kepastian kita semua, yaitu hari kematian kita. Mempersiapkan di dalam kehidupan dunianya. Dan sebaik-baik untuk menjadi persiapan kita bertemu dengan yaumun azim, hari yang agung tersebut, hari kematian kita, adalah al-amalus saleh. Fatazawwadu fa inna khayra zati taqwa. Berbekallah kalian, karena sebaik-baik bekal itu adalah taqwallahi azza wa jal. Di dalam ayat yang lain Allah menyatakan, man amila salihan min dzakarin wa unta. Barang siapa yang beramal soleh dari laki-laki dan perempuan, wa huwa mu'min, dialah orang yang beriman, wa lanuhyiyannahu hayatan thayyibah, dan kami akan berikan kehidupan yang baik, wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani alladzi kanu ya'malun, dan kami akan berikan pahala untuk mereka karena amalan yang mereka lakukan. Ketika kita diberikan taufik oleh Allah untuk beramal soleh di dalam kehidupan dunia kita, tentunya sudah bisa dipastikan di dalam kehidupan akhirat kita. Hal ini sesuai dengan apa yang difirmankan Allah di dalam ayat yang lain. Yudzabbitullahu alladzina amanu bil qawli tsabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah akan tetapkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang tsabit di dalam kehidupan dunianya dan dia di dalam kehidupan setelah wafatnya. Maka sudah bisa dipastikan mereka yang beramal soleh ikhlas lillahi ta'ala sesuai dengan petunjuk Nabi kita alaihi salatu wassalam, mereka lah yang telah mempersiapkan bekal-bekal mereka. Ikhwani fiddin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, setidaknya sebagai kabar gembira bagi orang-orang yang beriman dan sekaligus berita duka bagi mereka-mereka yang senantiasa menyelisihi perintah Allah dan Rasulnya. Sekaligus juga kabar gembira bagi keluarganya yang telah mendahului kita. Kakaknya, adiknya, bapaknya, ibunya, dan seterusnya. Terkhusus di hari-hari ini, kita mendengar sering sekali berita kematian dari kerabat sanak kita akibat wabah yang menimpa kita. Maka setidaknya dua hadis yang menjadi kabar gembira bagi kita. Yang pertama, dari sahabat Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Beliau menyatakan, Rasulullah SAW pernah menyatakan, man ahabba liqa' Allah ahabba Allah liqa'ah, wa man kariha liqa' Allah kariha Allah liqa'ah. Barang siapa yang senang bertemu dan berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah pun senang berjumpa dengannya. Dan barang siapa yang membenci bertemu dengan Allah, Allah pun akan benci bertemu dengannya. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah yang dimaksud dengan membenci perjumpaan dengan Allah adalah membenci kematian? Aisyah pun menyatakan, Kulluna nakrah al-maut. Kami semua benci kepada kematian ya Rasulullah. Benci terhadap perpisahan. Bukan itu. Kata Rasulullah, dzaka 'inda mautih, yang demikian ketika dia akan meninggal. Ketika dia akan wafat. Idza busyira bi rahmatillah wa maghfiratih. Ketika dia diberitakan, disampaikan ketika akan wafat dengan kabar gembira, dengan rahmat-rahmat Allah dan ampunannya. Ahabba lika Allah, dia akan rindu berjumpa dengan Allah. Allah pun rindu berjumpa dengannya. Ini kabar gembira bagi orang yang beriman. Dan sebaliknya kata Rasulullah, idza busyira bi adzabillah, ketika dia diberikan berita dengan azab Allah subhanahu wa ta'ala, kariha lika Allah, dia membenci berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Fakariha Allahu liqa'ah, dan Allah pun benci bertemu dengannya. Nasallallahu salama. Ayuhal ikhwah, sidang Jumat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, hadis yang kedua yang menjadi kabar gembira bagi orang-orang yang beriman ialah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Qatadah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi kita alaihi salatu wassalam menyatakan ketika lewat jenazah, Rasulullah menyatakan mustarihun min mustarihun wa mustarahun min. Para sahabat bertanya, apa mustarih dan mustarah minhu ya Rasulullah? Maka Rasulullah SAW menjelaskan, al-abdul mu'min, hamba Allah yang beriman, ketika dia wafat, maka dia akan yastarih min nasabid dunya wa adaha ila rahmatillahi azza wa jal. Dia akan beristirahat dari kepenatan dunia. Dia akan beristirahat dari gangguan-gangguan yang ada di dunia. Dan berpindah kepada rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sebaliknya, al-abdul fajir, hamba Allah yang fajir, hamba Allah yang senantiasa ingkar kepada Allah, kufur kepada apa yang diberikan Allah kepada mereka. Kata Rasulullah SAW, yastarih minhul ibad wal bilad wasyajar waddawab. Maka makhluk hidup yang ada di dunia ini semuanya beristirahat dari kejelekannya. Baik itu hamba Allah, baik itu negerinya, baik itu pepohonan, baik itu binatang-binatang yang ada akan beristirahat daripadanya. Ini pun menjadi berita duka bagi mereka-mereka yang senantiasa menyelisihi apa yang Allah perintahkan. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. إنك قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم ارفع عنا البلاء والبأس والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ارحم موتى المسلمين. اللهم ارحم موتى المسلمين. اللهم ارحم موتى المسلمين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم إنا نسألك الجنة. اللهم إنا نسألك الجنة. اللهم إنا نسألك الجنة. ونعوذ بك من النار. ونعوذ بك من النار. ونعوذ بك من النار. ثم آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.